Nur. Meranian disebut tak juraga. Ya jelema nu disebut curaga, loba harta panda sabab lain pangadulang. Sagilak sagilak nata wale jadi bisnis, kadi tuka dia direret anu gelis. Harta panda leya, lega kebun lega sawah, loba imah megang aja tuh mobil mewah. Mimiti mobil Jepang nepi ka sedan Eropa, gawe ngabahai undur diuk dina sofa. Bisnis ta sagala unggal jur unggal sisi, di bisnis kiridit nepi ka bandar Tarasi. Segala usaha lakukan ulah gengsi, loba nu ngagoda adu istri-istri seksi. Mimiti gadis pastari nangon nikah, malah dugi karanda boyang melisa bunga. Unggal poe teap seni seperti ngagoda, terus ngahelaran maksa ngajak ke KUA. Juragan, ya kuring juragan, loba harta loba cinta da juragan. Segala boka kajen gitu kajen kia juragan da api mah cinta hati henteu mate teu hayang dibere dede abdi ka juragan tina jerohan. Eh nu gelis sanes juragan sombong, lain gede kulun juragan beunghar abong-abong. Ya wajar lamun juragan milih-milih jodoh, hayang anu gelis pinter bager jaolah-olah. Gelis juragan nu kasep jeung beunghar, teu saeutik awewe ngudeg nepi jangar. Loba barang peta pasti sagala dibere, maklumlah juragan jadi inceran nu matre. Juragan, ya kuring juragan, loba harta loba cinta da juragan. Juragan, juragan, abdi pokok ka juragan, mas ratun sadaya daya ken juragan. Juragan masa dia mual mi dua tilu obat bagi cinta. Juragan mual duge kanyian aja gundung, najan juragan payu juragan mual waktu nyandung. Tong disambikan juragan serang kang Aceng, juragan masa dia nyekel iya Eceng. Le juragan mah jujur alim kami siri, kus pula pilih disebut pasti kapanggi. Juragan ya kuring juragan, loba harta loba cinta da juragan. Mas ratun sadaya daya ken